Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia di kesempatan pagi yang diberkahi ini. Kembali kami hadirkan di tengah ruang dengar Anda satu program acara kajian pagi Ismail Radio. Insya Allah selama satu jam ke depan kami hadir menemani aktivitas pagi Anda bersama saya Budi Cahyono dan juga pemateri kita Al-Ustadz Dzikrul Rahman LC Hafidhullah Ta'ala. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Tentunya juga kita berharap sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi sahabat Ismail Radio yang sedang diuji dengan penyakit ataupun musibah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesabaran dan segera diangkat penyakit dan ujiannya. Di kesempatan pagi hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita bersama Ustadz tentang adab-adab penuntut ilmu. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif, Anda dapat bergabung di 021-8499-4343 atau juga di 8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Tapi Ustaz, langsung saja kita mulai kajian kita. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menyimak dan mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang adab-adab seorang penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu. Kemarin kita telah bahas tentang tingkatan-tingkatan ilmu, ya. Bahwa tingkatan ilmu itu ada 6. Di antaranya husnul sual, bertanya yang baik. Husnul sual itu bertanya yang baik ini perlu di perhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Kita lihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang yang dikenal dengan terjemahul Quran, ahli tafsir, ahli Quran, dan ilmunya yang begitu banyak. Ketika beliau ditanya, bima adraktal ilm, ya, dengan apa engkau mendapatkan ilmu yang begitu banyaknya? Itu ditanya Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, bilisanin sa'ul wal qalbin akul wa badanin ghairu malul. Itu perkataan Ibnu Abbas. Itu jawaban Ibnu Abbas. Ia mendapatkan ilmu yang banyak itu karena lisannya yang selalu bertanya. Bilisanin sa'ul. Lisan yang selalu bertanya, ya. Wa qalbin akul, dan hatinya selalu berpikir, ya. Wa badanin ghairu malul, dan badannya tidak pernah bosan. Ya, ini. Jadi Ibnu Abbas telah mempraktikkan. Jadi kalau seorang ingin mendapatkan ilmu, banyaklah bertanya. Bertanya kepada orang yang memiliki ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, kepada ahlu ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Ya, di dalam bertanya perlu seorang perhatikan adab dalam bertanya. Banyak bertanya dan dengan adab, bertanyalah dengan baik. Bertanyalah pertanyaan yang bermanfaat, ya, bukan malah pertanyaan yang tidak bermanfaat. Ya, atau pertanyaan yang membingungkan seorang ulama. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, husnul insat wal istima. Mendengarkan ketika seorang guru menjelaskan. Dengarkan dengan baik, perhatikan dengan baik. Bukan malah toleh-toleh kanan kiri. Atau misalnya dia badannya ada di majelis tapi pikirannya melayang kemana-mana. Ya, itu harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, husnul faham. Dia harus memahami ilmu itu dengan baik. Ketika tidak tahu, tidak faham, segera tanyakan. Dan jangan malu-malu mengatakan kepada gurunya tidak faham. Jangan malu-malu. Ya. Karena ini demi kebaikan dia. Ya, kalau pengen faham, tanya kepada guru. Jangan sok paham. Enggak paham bilang paham, ya. Kemudian yang keempat, al-hifdzu, menghafal. Ilmu itu kalau tidak dihafal, ya. Ya, hanya ditulis saja tanpa dihafal, ya tidak akan dapat apa-apa, ya. Makanya harus dihafal ilmu itu. Yang keenam, yang kelima adalah al-ta'lim, mengajarkan ilmu itu. Mengajarkan ilmu itu, ya, karena memang ilmu itu harus diajarkan. Semakin banyak ilmu itu diajarkan, maka ilmu seorang itu akan semakin bertambah. Beda dengan harta. Harta semakin diinfakkan atau semakin dikeluarkan, harta itu akan habis. Nah, makanya ilmu, ya, yang bermanfaat yaitu ilmu yang diajarkan kepada orang yang butuhkan ilmu. Sebagaimana dalam Mahfudzat, ya, bahwa ilmu itu seperti ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Al ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan, yang tidak diajarkan, ya, ilmu itu seperti pohon yang tidak ada buahnya. Ya, seperti itu. Ya, itu diantara tingkatan-tingkatan ilmu. Dan kemudian kemarin juga kita telah bahas tentang adab-adab seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu. Yaitu al-munazarah bila mumarah. Hindarilah namanya debat. Ya. Munazarah yaitu diskusi yang dengan baik, diskusi yang ilmiah, itu diperbolehkan. Bila mumarah, tanpa debat kusir. Debat kusir ini yaitu debat tujuannya adalah untuk merendahkan para ulama. Tujuannya untuk meremehkan orang-orang awam. Ya. Ini jelas dilarang. Ya. Adapun kalau mujadalah dengan niat untuk menyampaikan kebenaran agar orang itu tahu kebenaran, ya, itu diperbolehkan. Karena al-mujadalah itu ada dua. Yang pertama mujadalah mumarah, dan yang kedua mujadalah li isbatil haq. Mujadalah mumarah itu mujadalah yaitu debat kusir. Ya. Tujuannya di sini adalah untuk merendahkan orang-orang bodoh, untuk mendebat para ulama, dan ia ingin agar pendapatnya itu diterima. Ya. Ini debat seperti ini tercela. Mujadalah yang kedua, mujadalatun isbatil haq. Mujadalah karena tujuannya untuk menyampaikan kebenaran. Ini yang diperbolehkan. Ya. Tujuannya dia agar orang itu menerima kebenaran. Itu tujuannya. Dia bukan bertujuan untuk dirinya yang pengen menang dalam debat itu, bukan. Tapi tujuannya untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Ini yang diperbolehkan. Kemudian ada berikutnya, yaitu mudzakaratul ilm. Seorang penuntut ilmu, di samping ia mencatat ilmu yang ia dapatkan, ia harus mengulang-ulang ilmunya agar ilmunya itu semakin kuat, ya, semakin kokoh dalam pikirannya. Karena kalau orang tidak mengulang-ulang ilmunya, ya ilmunya itu akan mudah hilang. Seperti orang yang menghafal Al-Quran, tapi Al-Qurannya tidak diulang-ulang. Makanya Al-Qurannya itu akan cepat hilang, lebih cepat hilangnya daripada onta yang terikat. Ya, daripada onta yang terikat. Ya. Kalau onta yang terikat masih bisa dicari kemana dia perginya. Tapi kalau ilmu hilang, ya itu susah. Ya. Makanya ada sebagai para ulama mengatakan ihya'ul ilm mudzakaratuhu. Menghidupkan ilmu itu adalah dengan mengulang-ulang ilmu itu. Ya. Ini perkataan ulama. Ihya'ul ilm mudzakaratuhu. Dengan mengulang-ulang ilmu itu sendiri. Al-mudzakarah, mengulang-ulang ilmu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mudzakaratun ma'an nafs. Mengulang-ulang ilmu sendiri. Ya. Ketika kita sendirian, ya, mempunyai waktu kosong, usahakan kita ulang-ulang ilmu itu sendiri. Ya. Karena seorang dai, ya, seorang guru itu butuh belajar juga. Tidak hanya murid saja yang butuh. Semua kita masih termasuk thalibul ilm. Ya. Belum pantas kita disebut sebagai ulama. Karena kita ini masih sedikit sekali ilmunya. Ya. Jadi harus mengulang-ulang ilmu itu ketika sendirian. Kemudian yang kedua, al-mudzakarah ma'al ghair. Mengulang-ulang ilmu itu bersama yang lain. Ya. Misalnya sama teman kita saling membantu, ya. Saling simak sama teman kita. Teman kita apa? Ngetes kita misalnya. Kita ngafal, kemudian kita ulang-ulang. Ya. Ini sangatlah bermanfaat, ya. Makanya butuh teman-teman yang memiliki semangat yang tinggi, ya. Jangan cari teman yang malas-malasan. Nanti ikut malas. Cari teman yang betul-betul punya himmah, punya semangat yang tinggi dalam ilmu, ya, dalam menuntut ilmu, agar dia membantu kita, ya, selalu memberikan kita semangat, memotivasi kita, ya. Ini sangat bermanfaat karena teman itu bisa menarik, sebagaimana dalam pepatah Arab as-sahibu sahib. Teman itu yang menarik. Menarik kita. Kalau teman kita buruk, kita akan ditarik, ya, kepada perbuatan-perbuatan buruk. Kalau teman kita baik, yang selalu rajin menghadiri majelis ilmu, ya, selalu rajin menuntut ilmu, ya, rajin mencatat ilmu, kita akan ikut-ikut meniru dia, ya, karena teman itu sangatlah berpengaruh. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab berikutnya adalah talibul ilm ya'ishu bainal kitab was sunnah wa ulumiha. Seorang penuntut ilmu, ia harus senantiasa hidup, selalu hidup dengan dua pedoman, Alkitab was sunnah. Ya, kalau ada orang yang mengabaikan dua pedoman ini, maka ia akan sesat. Kalau orang berpegang teguh dengan dua pedoman ini, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tudillu abada." Telah aku tinggalkan dua perkara. "Taraktu fikum amrayni." Yang mana jika kalian berpegang teguh kepada kedua ini, lan tudillu abada, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Ya. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan keduanya ini, ia pasti sesat. Kalau ada orang yang berpegang teguh hanya pada Al-Quran saja, terus meninggalkan sunnah, ia akan sesat. Makanya ada namanya golongan Al-Quraniyun. Al-Quraniyun ini hanya berpegang teguh pada Al-Quran saja. Ia tidak mau dengan hadis Nabi. Ditinggalkan. Iya, ditinggalkan. Ia pakai dalil Quran saja. Berarti ini menunjukkan orang itu menyimpang. Ya. Karena Al-Quran dan Sunnah, ya, ini sangat berkaitan sekali. Ya. Yang mana Al-Quran itu kadang ditafsirkan dengan hadis. Ya. Ada namanya tafsir Quran bil Quran, ada tafsir Quran bil sunnah. Ya, kadang Al-Quran itu ditafsirkan dengan sunnah, ya. Makanya kedua ini tidak bisa dipisahkan. Keduanya ini seperti, ya, disebutkan dalam kitab ini, fahuma lahu kal janahain lit ta'ir fahdar an takuna mahidul janah. Jadi dua pedoman ini, Al-Quran dan sunnah, seperti dua sayap yang dimiliki oleh pesawat, litoir. Fahdar antakuna mahidal janah, maka hati-hatilah ada sayap yang rusak. Ya, kalau sayap pesawat rusak, satu saja rusak tidak bisa terbang. Ya, satu saja rusak pesawat sayapnya, nggak bisa terbang. Ya. Makanya seperti itulah Al-Quran dan sunnah, ya, punya kaitan yang sangat erat sekali. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu, janganlah ia hanya memperhatikan sunnah saja, kemudian ia lalai dari Al-Quran. Atau ia hanya memperhatikan Al-Quran saja, tapi lalai dari sunnah. Ya, hendaklah ia memperhatikan kedua-duanya. Memperhatikan, ya, ketika ia mempelajari Al-Quran, ia pelajari tafsir-tafsirnya, pelajari ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Makanya ada namanya Ulumul Quran, ya, ada kitab berjudul Manna'ul Qattan yang dikarang oleh Manna'ul Qattan, ya, Ulumul Quran, Al-Mabahis fi Ulumil Quran, yang dikarang oleh Manna'ul Qattan. Kemudian di dalam sunnah, seorang ketika mempelajari sunnah, ya, ia perhatikan, ya, tentang syarah-syarah sunnah, ya, syarah-syarah hadis, rijal-rijal hadis atau mustalahul hadis, ya. Ya, bisa dibaca dalam kitab Mustalahul Hadis, Taisir Mustalahul Hadis, yang dikarang oleh Mahmud Tohan, ya. Mahmud Tohan. Itu bagus kitabnya. Itu yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Ya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ya, selain seorang itu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, ia juga harus punya adab sama ulama. Ya. Adabnya adalah ia tidak boleh menyelisihi perkataan jumhur ulama. Ya. Ketika ada jumhur ulama berpendapat, tidak boleh ia selisihi. Ya. Kemudian, ia tidak boleh menyelisih kaidah-kaidah syariah, ya, kaidah-kaidah syariah Islam yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ia tidak boleh ia ingkari. Ya. Kemudian ada berikutnya adalah istikmalu adawat kulli fannin. Ya. Seorang penuntut ilmu itu ya harus menyempurnakan cabang-cabang ilmu yang ia pelajari. Seperti kita lihat ya, Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Al-Imam Nawawi dikenal sebagai ulama yang zuhud, seorang ulama yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Yang mana di waktu kecilnya beliau sudah hafal Al-Qur'an. Sudah hafal Al-Quran 30 juz. Ya. Ketika beliau berumur 10 tahun. Ya. Umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Umur 7 tahun. Dan beliau ini menguasai cabang-cabang ilmu. Ya. Diceritakan dalam kisah beliau itu, dalam sehari beliau itu belajar 12 mata pelajaran. Bayangkan. Luar biasa, luar biasa sekali. 12 mata pelajaran ya, masing-masing guru dia datangi. Ya. Jadi dalam sehari dia mengulang ilmunya itu 12 mata pelajaran, bayangkan. Ilmu yang pelajari, ilmu yang susah-susah. Ilmu fikih, usul fik, ilmu adab, ilmu tafsir, ilmu hadis. Ya. Masya Allah. Begitu cerdasnya ulama-ulama dahulu. Ya, seharusnya seorang penuntut ilmu itu yang memiliki ilmu yang mutqin. Ya. Tapi memang ya, apa, otak kita berbeda dengan otak ulama dulu, ya. Jauh, ya, jauh banget. Jauh banget. Ulama dulu masyaallah sekali ngapal langsung hafal. Sekali lihat langsung hafal. Masyaallah. Bahkan ada ulama yang sekali dengar langsung hafal. Seperti itu ulama dahulu. Jadi semua ulama ya, mereka memiliki semua ilmu mereka kuasai ya, dalam ilmu agama ya. Jadi mereka mumpuni dalam bidangnya. Ada berikutnya adalah selain seorang penuntut ilmu itu ya menyempurnakan ilmunya ya, memutkinkan ilmunya, jangan lupa ia mencari guru ya, agar guru itu membenarkan bacaan dia, agar guru itu membenarkan pemahaman dia ya. Karena kalau orang belajar tanpa guru, ketika ia tidak faham, akhirnya ia apa, menafsirkan sendiri, ya, akhirnya ia pakai logika sendiri, ya. Makanya butuh guru, ya. Butuh guru yang mumpuni dalam bidang ilmu, ya. Karena ilmu yang sesungguhnya itu adalah bitalaki, innamal ilmu bitalaki. Sesungguhnya ilmu yang sebenarnya adalah dengan talaki, dengan mulazamah. Kita langsung dibenarkan bacaan kita oleh guru kita. Ya. Itu diantara adab-adab seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu.

Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pesan saya ya, baik untuk diri saya pribadi ya, maupun untuk penanya, dalam menuntut ilmu itu tidak bisa dengan waktu yang sesingkat itu. Ya, apalagi dia sisihkan cuma sehari. Ya, sehari pun sehari, hanya ya, satu jam ini. Sehari pun baru sampai satu jam doang. Hanya satu jam saja ya. Kemana waktu dia yang lainnya? Emang sih seorang itu memang kalau sibuk ya dalam bekerja, dalam pekerja pun masih bisa menuntut ilmu, masih bisa. Dia dengarkan kayak di radio, dia bawa radio atau di HP-nya misalnya ada radionya, dia dengarkan ilmu. Ya. Minimal di dalam sehari itu dia dapat ilmu. Ya. Jangan sampai tidak dapat ilmu. Ya. Ini karena waktu kita itu tidak akan pernah kembali lagi. Ya. Jangan habiskan dengan dunia-dunia saja. Kan tapi ya manfaatkanlah untuk menuntut ilmu agama. Ya. Mungkin itu nasihatnya ya. Jangan sampai kita ya terlalu terpedaya dengan dunia. Ya, bila perlu dimanapun kita berada kita harus dapat ilmu. Ya, walaupun dalam keadaan bekerja. Di sela-sela waktu bekerja kita setel radio, kita dengarkan ilmu di situ, ya. Sudah sangat banyak ini sebenarnya, yeah, fasilitas hari ini Ustaz. Bisa melalui radio, melalui internet ataupun jaringan-jaringan yang lainnya Ustaz, ya. Ya, demikian jawaban yang diberikan. Semoga dapat memberikan pencerahan. Kami masih berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya. Anda dapat bergabung di 021-8499-4343 atau juga di 8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-6274-774. Dan sebelum kita bacakan pertanyaan selanjutnya, kita lanjutkan kajian kita bersama Al-Ustaz kita. Tafadhal Ustaz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan bahas tentang at-tahalli bil amali. Apa arti at-tahalli? Yaitu berhias dengan amal. Ya. Yaitu menghiasi ilmu itu dengan amal. At-tahalli bil amali. Min alamatil ilmin nafi'. Ya. Di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Tanda yang pertama adalah al-amalu bihi. Mengamalkan ilmu itu sendiri. Al-amal, mengamalkan ilmu ya, ini sangatlah bermanfaat ya. Kalau orang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, ilmunya itu akan semakin bertambah, ilmunya akan semakin berkah. Ya. Tapi kalau ada orang berilmu, ilmunya tidak pernah diamalkan, ya, maka ilmunya itu tidak ada berkahnya. Ilmu itu tidak akan bermanfaat, ya, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Ya. Karena tugas kita menuntut ilmu itu ya untuk kita ajarkan kepada orang. Itu yang pertama, al-amalu bihi. Yang kedua, karahiyatu tazkiyah wal madhi wat takabbur ala al-khalqi. Yang kedua ini adalah benci terhadap tazkiyah, yaitu merekomendasi diri sendiri. Ini jangan pernah seorang merekomendasi dirinya sendiri, menganggap dirinya yang paling suci, menganggap dirinya yang paling hebat, ya. Jangan pernah kita menganggap diri kita paling hebat. Jangan pernah menganggap diri kita paling benar, paling suci, ya. Karena yang paling tahu tentang kesucian orang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. ya, orang yang paling mulia di sisi Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuzakku anfusahum. Wala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Wala tuzakku anfusakum. Bal huwa a'lamu biman ittaqa. Ya. Akan tapi Allah lebih tahu siapa yang bertakwa di antara hamba-hambanya. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah yang tahu siapa yang bertakwa kepadanya. Ya. Itu yang pertama. Jangan pernah mentazkiyah diri sendiri. Ya, biasanya orang yang suka mentazkiyah diri sendiri ini, ya, di dalam dirinya itu ada sifat ujub, bangga terhadap diri sendiri, sehingga meremehkan orang lain. Menganggap ini loh, saya yang paling hebat, saya yang paling pintar. Ya, ya, makanya jauhi namanya sifat ujub ini. Ya. Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala berkata, ihfadu anni salasan, hafalkanlah dariku tiga perkara. Yang pertama adalah, iyyakum hawan muttaba'ah, jauhilah oleh kalian hawa nafsu yang diikuti. Ya. Yang kedua, waqarina su'in, jauhi teman buruk. Dan yang ketiga, i'jabal mar'i binafsih, seorang ujub, itu jauhi sifat ujub dalam ujub dirinya. Ya. Itu ya. Tapi Ustaz, kaitannya dengan tazkiyah ini Ustaz. Ya. Bagaimana dengan seseorang yang meminta rekomendasi ini Ustaz, dari sebuah yayasan misalnya, ya, ataupun seorang pengurus, agar dia lebih mudah ini Ustaz untuk masuk ke yayasan tertentu. Bagaimana dengan yang demikian Ustaz? Kalau itu tidak masalah ya, tazkiyah itu enggak masalah. Dia minta rekomendasi misalnya untuk keperluan dia pengen kuliah misalnya ke luar negeri. Ya, itu enggak masalah. Itu bukan bermaksud untuk mentazkiyah dirinya, ya. Bukan, tapi itu untuk ya suatu keperluan ya yang membantu dia ya untuk melanjutkan kuliah misalnya, yang manfaatnya lebih banyak gitu ya. Betul. Ya. Ya, yang tazkiyah di sini maksudnya adalah orang itu mengaku dirinya paling hebat, paling suci, ya itu maksudnya di sini. Ya, sehingga meremehkan yang lain, ya. Itu yang tidak boleh. Kemudian al-madhi, karahiyatul madhi, benci terhadap pujian. Ya, kadang orang ya kalau dipuji semakin ini, dia semakin bangga terhadap dirinya. Semakin dipuji semakin sombong. Ya, itu biasanya seperti itu. Makanya ya tidak boleh kita apa namanya terlalu bangga ketika dipuji, ya. Dan seorang itu juga harus sadar dalam memuji itu, ya, katakanlah masya Allah, ya, katakan masya Allah agar orang ini tidak kena penyakit ain, ya, ucapkan masya Allah. Itu ya. Kemudian wattakabbur alal khalqi, seorang itu harus benci sifat sombong, ya, sombong terhadap sesama makhluk, sesama manusia, ya. Karena sombong ini sangatlah berbahaya, ya, sangat berbahaya sekali. Kadang menimpa orang penuntut ilmu, ya, kadang menimpa penuntut ilmu. Ia suka meremehkan orang lain, ya. Ketika ada orang salah, ia langsung remehkan dia, langsung hujat dia. Orang yang sombong ini, ya, kata Nabi, al-kibriya batul haq wa gumtun nas. Orang sombong itu adalah seorang yang menolak kebenaran, itu sombong. Ketika sudah jelas-jelas ada kebenaran, dalilnya sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi ia tolak, itu namanya orang sombong. Kemudian wa gumtun nas, ia suka meremehkan manusia, itu disebut orang sombong. Sombong. Ya. Maka hati-hatilah dari sifat sombong ini, karena orang yang sombong nanti di akhirat kelak Allah akan campakkan dia di akhirat kelak. Allah akan campakkan. Tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memiliki sifat sombong tidak akan pernah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sedikit sekali dari kesombongan. Ada sebesar debu, ya. Zarrah, sebesar debu, ada kesombongan dalam dirinya, tidak akan masuk surga. Ya. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Takatsuru tawadu'ika kullama izdadat ilma. Seorang itu akan semakin tawadu ketika ia ilmunya semakin bertambah. Semakin orang itu bertambah ilmu, maka ia akan semakin tawadu. Seharusnya seperti itu, ya. Pakai ilmu padi, ya. Ilmu padi semakin apa? Semakin menguning, ya. Semakin merunduk. Semakin merunduk. Semakin ini padi itu. Pakai ilmu padi. Jadi kalau ada orang yang tawadu, ya, ini orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimuliakan di dunia dan akan dimuliakan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadu'a lillah, rafa'ahu Allah yaumil qiyamah, wa man takabbara wada'ahu Allah yaumil qiyamah." Barang siapa yang tawadu, ya, rendah diri karena Allah, ya. Allah akan angkat derajatnya di akhirat kelak. Dan barang siapa yang sombong, ya, Allah akan campakkan dia di akhirat kelak. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya, "Manil mutawadi'?" Beliau mengatakan, "Al-mutawadi' man kharaja min baitihi wa lam yalqa musliman qat illa dhanna annahu khairu min." Ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan orang yang tawadu itu adalah orang yang keluar dari rumahnya dan tidaklah ia bertemu dengan seorang muslim pun melainkan ia menganggap orang itu lebih baik daripada dirinya. Ya. Jangan mentang-mentang ilmu kita banyak terus kita remehkan orang lain. Ya. Seharusnya semakin ilmu kita banyak, ya, kita merasa ilmu kita masih kurang. Dan usahakan sifat tawadu ini, ya, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian berikutnya adalah tanda ilmu yang bermanfaat. Al-harbu min hubbit tara'us was-syuhrah fid dunya. Ya. Tidak suka terhadap jabatan. Itu tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Tidak suka jabatan, tidak suka terkenal, dan tidak suka dunia. Ya. Terkadang orang menuntut ilmu, tujuannya kan ingin terkenal. Akhirnya ikutlah ia kontes da'i, agar dikenal orang. Tujuannya itu. Ada kontes da'i, ya, agar dia terkenal. Tujuannya seperti itu. Ya. Ini jelas, ya, dilarang, ya. Kalau ada tujuannya ingin terkenal, ingin mendapat jabatan, ingin dunia, orang seperti ini tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya lam ya'rif atau lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya ia menuntut ilmu untuk mengharapkan ridha Allah, namun ia tidak menuntut ilmu melainkan ingin mendapatkan kedudukan dunia, ingin mendapatkan kehormatan di dunia, lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah, ia tidak akan mendapatkan bau surga di akhirat kelak. Baunya saja tidak dapat, apalagi surganya. Ya, makanya perbaiki niat kita dalam menuntut ilmu, usahakan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya, ilmu itu, ya, pantas bagi orang yang memiliki hati yang bersih. Kalau hatinya bersih, ikhlas karena Allah, ilmu pantas untuk dirinya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama salaf, dia mengatakan al-ilmu jauharun latif. Ilmu itu seperti permata. Ilmu itu permata yang halus. La yasluh illa lil qalbin nazif. Ilmu itu tidak akan pantas kecuali untuk hati yang bersih. Yaitu orang yang memiliki hati yang ikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Al-harbu min hubbi tar'us wa syuhrah wa dunya. Tapi saat sebelum kita lanjutkan, kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan datang dari 085272 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap terbaik jika ada orang yang memuji kita dan itu berlebihan, Ustadz? Dan hal tersebut terkadang membuat saya agak sombong ini, Ustadz, dalam hal tersebut. Bagaimana sikap kita yang terbaik? Sikap yang terbaik ya, ketika ada orang memuji secara berlebihan, katakan kepada dia masya Allah, katakanlah masya Allah ya, agar kita juga tidak kena penyakit ain dari orang itu ya. Kita nasihati dia ya, jangan sampai dia memuji kita terlalu berlebihan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama atratin nasara, janganlah kalian tuh memujiku, kata Rasulullah, sebagaimana kalian memuji kama atratin nasara, sebagaimana orang-orang Nasrani itu memuji Isa ya, kama atratin nasara al-Masih ya. Jangan sampai berlebihan. Rasulullah saja ya memerintahkan agar tidak dipuji secara berlebihan. Karena Rasulullah hanya seorang manusia biasa. Ya. Manusia biasa seperti kalian. Apalagi kita, ya. Sebagai manusia yang biasa, yang banyak kekurangan, ya. Terkadang kalau orang itu dipuji-puji, ya, ia akan merasa ya bangga. Dia akan lupa dengan kekurangan-kekurangan yang miliki. Betul. Iya. Biasanya seperti itu. Makanya dia nasihati saudaranya ya agar dia tidak memuji terlalu berlebihan ya. Ini artinya renungan juga nih, Ustaz, ya, bagi seseorang yang senang memuji saudaranya nih, Ustaz. Ya. Hendaknya tidak berlebihan dan juga tidak meninggalkan kalimat masya Allah nih, Ustaz, ya. Ya tentunya. Dan perlu diperhatikan ya, memuji itu boleh ya. Boleh kita puji saudara kita. Tapi ketika saudara kita itu lagi sedih, lagi futur, lagi enggak semangat, terus kita puji dia. Dan saudara kita lagi putus asa, kita pengen hibur dia, misalnya kita katakan, ya akhi, antum ini orang yang pintar, antum ini ya orang yang baik ya. Agar kesedihan dia itu hilang ya. Boleh kita muji. Boleh kita puji saudara kita yang lagi sedih. Nah. Ini diperbolehkan dengan tujuan untuk menghibur dia. Ya. Tapi demikian jawaban yang diberikan. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan. Kita masih berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dapat bergabung di 8499434343 atau juga di 8497000055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-627-74-774. Sembari menunggu pertanyaan, kita lanjutkan kembali kajian kita. Tafadhol, Ustaz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, di antara tanda ilmu yang bermanfaat, hajru da'wal ilm. Hajru da'wal ilmi. Di sini artinya adalah hendaklah seorang itu tidak mengaku-ngaku ia seorang alim ya. Dengan serta-merta ia mengatakan di hadapan orang banyak, saya lo orang yang berilmu, saya orang yang alim ya. Jangan seperti itu ya. Itu jelas mengurangi wibawa seorang yang berilmu ya. Bahkan jatuhnya nanti ia akan sombong, ya, akan ujub terhadap dirinya sendiri. Ya. Atau misalnya ia mengatakan dalam satu majlis, mengatakan kepada para pendengar, uskut, diamlah kalian, ana a'lamu minka, aku yang paling tahu daripada kalian. Nah itu jelas sombong itu, ya, itu tidak boleh, harus kita tinggalkan. Ya. Itu bukan tanda orang yang bermanfaat seperti itu, bukan tanda ilmu yang bermanfaat seperti itu. Ya. Ya, kemudian hendaklah seorang yang berilmu itu, ya, mengaku bahwa dirinya itu masih bodoh. Ya. Sebagaimana ada seorang ulama, ya, ketika dipanggil Syekh, beliau tidak mau dipanggil Syekh. Beliau mengatakan, ana tuwailib, saya bukan Syekh, saya tuwailib, saking tawadunya Syekh, seorang ulama. Saya ini tuwailib, tuwailib itu isim tasgir dari talib. Jadi tuwailib yang masih kecil ilmunya. Iya, ya, jadi begitu tawadunya, subhanallah. Ya, dia tidak mau mengaku dirinya sebagai ulama karena dia mengatakan dia masih menuntut ilmu. Ya. Tapi kalau ada orang yang bangga baru dikit-dikit ikut kajian sudah menyalahkan ulama. Ada seperti ini. Banyak ini hari ini. Banyak, saya baru kenal sunnah, baru kajian kayak sudah baca kitab ribuan kitab. Oh, dengan sombongnya ia membacakan apa, mengutarakan dalil-dalil yang ia ini, yang ia miliki, ya, akhirnya ia meremehkan ulama, ya, seperti itu banyak, ya. Jadi kita sebagai penuntut ilmu, ya, banyaklah mutalaah kitab-kitab, ya. Semakin kita baca ilmu, kita akan kelihatan semakin bodoh, ya, karena ilmu itu banyak sekali yang tidak mungkin semua kita masukkan ke otak kita, ya. Perhatikan, ada seorang ulama yang terkenal di Madinah, seorang ulama mantan Hindu, ya, orang India yang bernama Syekh Diyaur Rahman rahimahullah. Syekh Diyaur Rahman hafizahullah taala. Beliau masih hidup sampai sekarang. Ketika beliau, ya, diminta untuk ngisi kajian, ya, beliau selalu menolak. Ternyata apa yang beliau lakukan? Beliau mengarang kitab Al-Jami'ul Kamil. Berjilid-jilid kitabnya. Beliau habiskan waktunya untuk menulis kitab. Beliau tidak mau terkenal. Masya Allah. Subhanallah. Tidak mau dikatakan seorang ulama, seorang yang alim. Masya Allah. Ternyata di sela-sela beliau, ya, di sela-sela beliau, kekosongan beliau itu, beliau manfaatkan untuk menulis kitab. Akhirnya ada kitabnya sampai sekarang terkenal, kitabnya Al-Jami'ul Kamil, ya. Begitu, ya, seharusnya begitu seorang ulama. Kemudian di antara tanda ilmu yang bermanfaat, isa'atu dhanni bin nafsi wa ihsanuhu bin nas tanazzuhan 'anil wuqu'i bihim. Ya. Yaitu hendaklah seorang ia selalu su'uzon terhadap dirinya sendiri. Boleh su'uzon terhadap diri sendiri. Ya, mungkin su'uzon seorang itu masih kurang sekali ilmunya, ya. Ya. Dan berhusnuzon kepada orang lain. Ya, tidak boleh su'uzon kepada orang lain. Su'uzon kepada sendiri, ya, boleh. Dan husnuzon kepada orang lain diperbolehkan. Dan su'uzon kepada orang lain tidak diperbolehkan, ya. Di sini disebutkan, ayusi adzanna binafsih li'annaha rubama tagurruhu wa ta'muruhu bisu, fala yuhsinu adzanna bin nafsi wa kullama amlat alaihi akhada bihi. Wa ihsanuhu bin nas, dan hendaklah seorang itu husnuzan kepada orang lain, ya. Tidak boleh ia su'uzan, ya. Berikutnya adalah seorang penuntut ilmu seharusnya ia memiliki sifat dermawan. Dermawan ini tidak hanya dermawan dalam harta, tapi dermawan dalam ilmu. Ya. Sebagaimana sifat dermawan ini dimiliki oleh Rasulullah SAW. Selain Rasulullah dermawan dalam menyampaikan ilmu, Rasulullah juga dermawan dalam harta. Ya. Jadi semua Rasulullah dermawan. Ya. Akhlaknya baik. Ya. Dermawan dalam ilmunya, dermawan dalam hartanya, dalam akhlaknya juga. Ya. Ini ada semua dalam diri Rasulullah SAW. Berbeda dengan manusia yang lain. Terkadang orang itu dermawan dari ilmunya, tapi pelitnya minta ampun dalam hartanya. Iya, hartanya pelit. Terkadang ada orang dermawan dalam hartanya, tapi ya terkadang ilmu dia masih kurang. Ya, ternyata atau ilmunya dia pelit dalam masalah ilmu. Ada seperti itu. Ya. Itu ya, jadi kita harus senantiasa ya mengamalkan ilmu kita, karena ilmu ya yang kita ajarkan kepada orang lain, kalau kita dermawan terhadap ilmu yang kita miliki, ilmu kita akan semakin bertambah. Sebagaimana perkataan seorang ulama, yazidu bikasratil infaqi minhu wa yanqusu bihi kaffa sadadna. Ya. Ini perkataan yang indah. Ilmu itu akan bertambah kalau semakin diinfakkan, semakin diajarkan maksudnya. Dan ia akan berkurang jika ilmu itu disembunyikan. Dia tahan ilmu itu, tidak mau diamalkan kepada orang lain, tidak mau diajarkan kepada orang lain, maka ilmu itu sedikit demi sedikit akan hilang, sedikit demi sedikit akan berkurang. Seperti itu. Ya. Tep, Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan yang menarik ini, Ustaz. Pertanyaan datang dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan saya, orang-orang memanggil saya Ustaz lantaran saya mulai beberapa bulan terakhir mulai sholat di masjid, Ustaz. Bagaimana dengan yang demikian ini, Ustaz? Ya, ya orang seperti ini, itu ya tujuannya apa dulu? Ya, apakah tujuannya ia itu gara-gara dipanggil ustad? Ya, dia baru mau ke masjid. Ya, harus dijaga niat kita. Jangan gara-gara dipanggil ustad baru mau ke masjid. Ketika nggak dipanggil ustad tidak mau ke masjid. Atau misalnya orang yang ya baru pulang dari haji. Ketika enggak dipanggil Pak Haji, marah-marah. Iya, marah-marah. Itu berarti enggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ada niat seperti itu dalam diri kita. Walaupun tidak dipanggil ustaz, enggak dipanggil Pak Haji, kita ibadah-ibadah saja, ya. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu solusinya. Ya, jangan mau ya hanya karena dipanggil ustaz ya, baru mau ke masjid, ya, seperti itu. Tapi demikian jawabannya diberikan kepada hamba Allah. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan. Karena keterbatasan waktu kita ini, Ustaz, kita cukupkan kajian kita di pembahasan yang satu ini. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada kesimpulan ataupun nasihat sebagai penutup dari perjumpaan kita di pagi yang penuh berkah ini, Ustaz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini, ya intinya itu yang tadi, perhatikan adab-adabnya dalam menuntut ilmu. Ya, kemudian ia harus senantiasa mengamalkan ilmunya yang ia miliki, ya. Dan seorang yang berilmu ketika mengamalkan ilmunya, usahakan carilah ridho Allah Subhanahu wa taala. insya Allah kalau orang mengamalkan ilmu ikhlaskan Allah, ya Allah akan mudahkan semua urusannya. Ya. Ilmunya akan semakin bertambah. Ya. Dia dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang mengamalkan ilmunya niatnya bukan karena Allah, ya. Itu dia akan dapat pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti suatu saat di hari kiamat, ya, Allah akan panggil orang-orang yang beramal ketika di dunia. Wa qadimna ila amilu, ya. Kami akan datangkan, ya, ila amilu min amalin, dari amal-amalan yang mereka kerjakan. Wa qadimna haba'a mansura, faja'alnahu haba'a mansura. Wa qadimna ila amilu min amalin, faja'alnahu haba'a mansura. Akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan seorang itu. Lalu kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Jadi seorang yang tidak ikhlas beramal karena Allah tidak akan dapat pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian seorang yang berilmu ia tanamkan dalam dirinya, ia harus benci namanya tazkiyah, mentazkiyah diri sendiri. Ya. Makanya perbanyaklah introspeksi diri. Masih banyak kekurangan yang kita miliki. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, introspeksilah diri kalian, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian, koreksi diri kalian sebelum nanti dihisab pada hari kiamat kelak, ya. Kemudian seorang yang berilmu tidak boleh sombong terhadap sesama manusia. Ya. Yang berikutnya ia harus bersifat tawadu. Semakin tinggi ilmu, semakin tawadu kepada seorang. Dan tidak suka jabatan atau tidak suka ketenaran. Ya, itulah tanda ilmu yang bermanfaat. Dan selalu berhusnudzon kepada sesama manusia. Ya, mungkin ini intinya dalam pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat baik bagi diri saya pribadi maupun kepada pendengar sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.